Mitra Bisnis, krisis politik yang terjadi di Thailand disebut memiliki dampak positif untuk Indonesia. Salah satunya adalah kemungkinan beralihnya industri-industrinya ke Indonesia. Pengusaha otomotif mengaku akan menyambut jika ada peralihan industri dari Thailand ke Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa benar investasi asing bisa berpindah dari Thailand ke Indonesia, Pak? Sebenarnya begini ya, kalau saya pikir yang bisa kita ambil itu mungkin wisatanya ya. Kalau investasi itu nggak gampang pindah-pindah itu ya, karena itu kan orang investasi itu untuk jangka panjang ya. Kalau gojolak itu selalu bisa terjadi di tengah jalan, dan biasanya orang nggak bisa pindah yang itu ya, tiba-tiba. Tapi investasi baru makanya bisa, tapi investasi lama saya tidak melihat itu, pindahan itu terjadi ya. Karena nggak segampang itu, dan ini juga orang nggak anggap itu akan terjadi terus. Oh, seperti sekarang juga di Indonesia ada wait and see untuk investasi itu juga kan, karena kita melihat juga investasi sekarang ini karena politik pilpres ini orang juga wait and see karena ada apa yang akan terjadi di Indonesia, jadi orang yang menginvestasi juga menunggu gitu. Jadi saya itu lebih banyak melihat itu secara yang jangka pendek aja kita di Asia ya. Pariwisata kita bisa tingkatkan karena di Asia ini sekarang kita yang paling baik ya. Karena dengan terutama pariwisata dari China yang ada masalah. China dengan Vietnam, China dengan Malaysia, China dengan Filipina ya. Kita yang paling baik yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Tapi kan ini harus dilakukan melalui betul-betul promosi-promosi yang baik ya. Dan cara-cara yang betul-betul yang positif yang kita siapkan diri kita. Pelan-pelan itu. Ya, ya. Jadi ini menurut saya yang harus kita lakukan. Jangan kita ini harapkan bahwa dengan kesulitan orang lain kita ingin memanfaatkan sesuatu untuk jangka panjang. Saya pikir kita banyak di dalam rumah kita bikin. Kalau ngomong investasinya di sini, kalau orang tanya infrastrukturnya baik nggak, listrik nggak ada nggak, kalau nggak ada itu ngomong apa saat negara lain yang menampung mereka. Jadi itu yang menurut saya kita dengan terlalu merasa wah ini kesempatan buat kita cepat nih bisa lakukan, nanti yang enggak gitu lah. Dagang kita sama mereka sih jalan aja, biarpun investasi menurun, pertumbuhan yang menurun, karena pariwisatanya yang menurun. Jadi ini yang saya lihat ya, dimanfaatkan ya pariwisata itu. Yang lain-lain saya mungkin tidak segampang itu dimanfaatkan, apalagi investasi yang jangka panjang. Gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.